fa'asri'u 'alaiha sayra. Bila mana kamu berjalan menempuh perjalanan yang jalannya itu tandus, ya, tidak ada tanamannya, fa'asri'u 'alaiha as-sayr, maka gesarkanlah, percepat ya, kecepatan kendaraannya agar lebih cepatlah sampai di tujuan. Di sana nanti hewannya baru diberi makan. Ya. Ini kebalikan dari yang pertama. Bila mana tempatnya tempat yang banyak makanan kendaraannya, yaitu rumput-rumputan, tanaman-tanaman, maka berikan kepada mereka kemaslahatan atau hak mereka untuk bisa makan. Ya. Kemudian kalau seandainya tidak ada dan tandus, maka gesakanlah perjalanan kalian. Ya. Demi cepat sampai ke tujuan, di sana baru diberikan kebutuhan dan haknya kendaraan. Ini bunyi hadis untuk bagian bab yang pertama, memperhatikan kemaslahatan hewan tunggangan. Dan tadi kita kiaskan kepada kendaraan sekarang ini. Ya. Kendaraan sekarang bila mana, gimana caranya itu? Ada kebutuhan, ya, kebutuhan kendaraan kita. Ya, tentu dalam hal ini adalah pom bensinnya. Kebutuhannya adalah BBM-nya. Ya. Jangan banyak orang yang mogok di jalan karena kehabisan bahan bakar, tidak perhatian kepada kendaraannya, kemudian memporsir tenaganya tanpa ada. Kendaraan itu hanya sekedar dipergunakan dan tidak dikontrol kesehatannya. Ya. Ini bukan tuntunan agama dan juga merugikan kita. Bila mana dia rusak dan rusaknya fatal, kita yang rugi. Sementara agama sudah menuntun, sudah memberikan aturan-aturannya, kita bukan hanya sekedar menunggangi, mempergunakan kendaraan itu juga membutuhkan hak-haknya. Ya, diperhatikan, dirawat dengan baik. Ya, apa yang merupakan kebutuhannya kita perhatikan, bukan hanya sekedar dari pakai terus ganti olinya, tidak, dan seterusnya. Banyak yang perlu diperhatikan dalam kendaraan yang kita pakai dan bukan sekedar untuk dipergunakan. Memang mereka benda mati, ya, tetapi kiaskan kepada hewan yang juga punya kebutuhan. Bila mana dia berada di perjalanan dan perjalanan itu banyak rumput-rumputannya, biarkan mereka berhenti dan mereka makan di sana. Ya, biar agak lama perjalanan demi memberikan kebutuhan hewan tersebut. Bila mana perjalanannya tidak ada kebutuhan mereka di sana, percepat. Ya, percepat agar dia mendapatkan haknya. Bagian kedua dari bunyi hadis, ya, itu bagian kedua dari bunyi bab. Wa idza arrastum bil laili fajtanibut tariq. Itu tadi larangan mampir malam hari di jalan, maksudnya menginap, ya, tidur istirahat. Kalau dulu kan walaupun tidak ada jalan aspal seperti sekarang ini, tapi mereka sudah tahu ini jalan, mungkin dari bekas-bekas, dari jejak-jejak, ya, para musafir, karena tidak sembarangan juga berjalan di padang pasir, nanti kehilangan arah. Maka jalan khusus sudah ada. Perjalanan yang ditempuh oleh musafir-musafir, para pedagang dari Mekah ke Syam, itu jalannya sudah jelas, walaupun tidak di aspal, mereka sudah tahu, sudah ada tanda-tandanya. Jadi mereka menempuh perjalanan tersebut. Ketika berhenti di malam hari, Nabi melarang tidur di tempat itu, di jalan itu. Walaupun yang dikhawatirkan ketika itu bukan ditabrak oleh kendaraannya, tetapi apa yang akan disebutkan Nabi di ujung hadis ini. Sekarang ini tentu ketika kita istirahat, yang paling di pom bensin, ya, bensin kan banyak orang. Jangan sampai di tempat-tempat sepi kemudian kita berhenti, kan di jalan kan orang seliwaran juga jalan lewat di situ. Bukan itu yang kita pertimbangkan, tetapi yang lainnya, yang memang berniat untuk mencelakai. Ya. Di sini kata Nabi, wa idza arrastum bil laili fajtanibut tariq fa innaha ma'wal hawami bil lail. Fa innaha ma'wal hawami bil lail, karena jalan itu adalah tempat keberadaannya hewan-hewan hewan-hewan yang membahayakan. Al-hawam di sini apa artinya? Serangga. Serangga. Serangga apa yang kita takuti dari serangga? Dia bukan serangga, hewan-hewan yang berbisa, ular. Ya, biasanya mereka lebih nyaman di jalannya manusia. Pertama, atau serigala. Pertama, mereka mencari-cari kemungkinan ada makanan-makanan yang jatuh dari musafir. Jadi mereka lebih banyak berada di jalan tersebut. Ya, makanan-makanan yang tertinggal, terjatuh, itu yang mereka cari. Ya. Kemudian banyaknya hewan-hewan yang memang ketika musafir berhenti makan di jalan itu kan banyak sisa makanan, dan banyak hewan-hewan kecil, rayap atau yang lainnya memakan makanan sisa makanan musafir tersebut. Maka hewan lainnya dari rantai kehidupan manusia yang membutuhkan, kayak tikus, kayak yang lainnya, maka dibutuhkan oleh ular atau yang lainnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi hikmahnya, karena hewan-hewan yang membahayakan seringkali berada di jalan. Lebih banyak mereka berada di jalan-jalan manusia dengan kemungkinan tadi. Mereka banyak karena di situ banyak makanan-makanan yang terjatuh, yang dari musafir atau bekas-bekas makanan. Nah, sehingga itu yang mereka, yang membuat mereka lebih banyak berada di jalan-jalan manusia. Ya. Ini yang hikmah yang dijelaskan oleh Nabi, dan Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya juga mengarahkan demikian. Ya. Dan alasan tadi juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Itulah hadis yang pertama. Ya. Perhatian kepada kemaslahatan kendaraan. Kemudian yang kedua, bila mana istirahat di tengah malam, saat di malam hari, dalam ketika dalam sebuah perjalanan, maka cobalah untuk mencari tempat yang agak jauh dari jalan. Kalau kita misalnya sekarang ini di pom bensin, di masjid, ya, bukan di jalannya, di pinggir jalannya, itu membahayakan, mengundang juga orang untuk melakukan ya, kejahatan. Ya, nampak mobil berhenti, ya, jalan ini kan kejahatan juga. Ini orang tidak ada, sepi. Kalau mungkin orang lewat-lewat juga di situ kendaraan dalam perjalanan mereka, tetapi berhentinya kita di pinggir jalan itu tanpa bukan di tempat-tempat yang ramai, nah ini mengundang ya kejahatan. Kalau kita berhenti bermalam di SPBU misalnya, atau di masjid, ini agak jauh dari jalan, dan ya tentu, atau apalagi di keramaian, ya, di keramaian. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dan ini agama kita mengatur semua, ya, mengatur semua. Dan karena yang mengetahui apa yang membahayakan manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang memberikan manfaat kepada manusia, Allah penciptanya yang mengetahui segala apa yang akan terjadi. Ya. Makanya Allah berikan tuntunan melalui syariat Islam untuk hal yang demikian. Hadis yang kedua, hadis 4900. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni bin Muhammad an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأأتوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة أتوا في السنة فبادروا بها نقيها فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ya wa ma'wal hawami bil lail. Ini ada lebih detail atau lebih banyak penjelasannya daripada hadis sebelumnya, ya, tentang beberapa adab. Yang pertama, menggunakan kendaraan, jangan hanya sekedar memakai tanpa memperhatikan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, bila mana kita terpaksa berhenti di malam hari, jangan di mana kita mengantuk. Ya, di mana kita mengantuk berhenti tidak, tetapi ditargetkan di mana tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Ya, ya, tentu yang seperti tempat-tempat yang tadi kita sampaikan, dan Nabi SAW melarang di pinggir jalan karena alasan yang akan beliau sampaikan. Wa idza arastum fajtanibut tariq fa innaha turuqud dawab. Karena jalan manusia itu juga jalan hewan-hewan melata yang lain. Ya. Kalau di padang pasir itu tentu serigala, ular, dan yang membahayakan yang lainnya. Ya. Kemudian wa ma'wal hawam bil lail, dan juga tempat bermalamnya hawam, benda-benda atau hewan-hewan yang berbahaya, ya, yang kecil-kecilnya seperti kalajengking, ya, atau yang lain. Di sini serangga, ya. Ya, maksudnya bila mana itu dimaksud serangga, berarti serangga yang mengundang makhluk Allah yang lain untuk menjadi santapannya. Nah, bila mana ada manusia di sana, tentu mereka juga akan membahayakan manusia. Nabi SAW tidak ingin umatnya mendapatkan bahaya, maka beliau menjaganya dengan tuntunan ini, menjaga mereka dengan tuntunan tersebut. Wa idza arastum fajtanibut tariq fa innaha turuqud dawabi wa ma huwa wa ma'wa alhawami bil lail. Ya, itulah dua hadis tadi kita sempat mengisyaratkan uraian dari Imam Nawawi pada halaman 370 untuk manfaat hadis yang bagian hadis yang pertama. Hadis ini memotivasi para hamba agar selalu berbuat baik dan berlemah lembut terhadap binatang serta memperhatikan kemaslahatannya, ya. Dan ini menjadi umum semua yang kita pergunakan, ya. Untuk kebutuhan kita, kita harus perhatikan kebutuhan mereka pula. Apabila mereka melakukan perjalanan dan melintas daerah yang subur, maka hendaknya memperlambat jalannya dan membiarkan hewan-hewan tunggangan tersebut memakan rerumputan pada hari itu, sehingga hewan tersebut bisa mengambil bagiannya dari bumi. Kemudian apabila melintas daerah yang tandus dan gersang, maka hendaknya mempercepat perjalanan supaya cepat sampai di tempat tujuan. Dengan demikian maka kekuatan hewan itu tetap ada, namun jika memperlambat perjalanan dimungkinkan akan menimbulkan mudarat karena hewan tersebut tidak mendapatkan makanan sehingga menjadi lemah dan hilang kekuatannya. Bisa jadi ia akan lemas dan berhenti, ya. Kemudian dinukilkan riwayat Imam Malik, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Ini kaidah dalam agama kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan menyukai kelembutan. Tentang hewan kurban yang disembelih, ada sebuah hadis yang luar biasa, ya, dari Qurrah ibnu Iyas radhiyallahu taala an. Nabi SAW, dia bercerita ada seseorang datang kepada Nabi dan dia mengeluhkan, ya Rasulullah, saya hendak berkurban tetapi saya tidak tega menyembelihnya karena kasihan. Kata Nabi SAW, idza rahimtaha rahimakallah. Bila mana engkau merahmatinya, maka engkau pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kasihan kepada hewan yang hendak disembelih untuk ibadah itu pun merupakan penyebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah ketika kita kasihan menyembelihnya. Bukan berarti tidak disembelih, tapi tetap disembelih. Rasa kasihan itu yang merupakan bonus tersendiri di samping ibadah kurban yang kita sembelih. Keutamaannya begitu juga rasa kasihan. Luar biasa Islam ini, bukan hanya kasihan kepada manusia tapi kepada hewan pun demikian. Karena innallaha yuhibbur rifqa, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Punya Allah maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Kemudian untuk terkait dengan tidak boleh atau dilarangnya kita bermalam istirahat di pinggir-pinggir jalan dalam perjalanan tersebut, ini yang diuraikan oleh Imam Nawawi. Pakar bahasa mengatakan at-ta'ris artinya turun atau singgah di penghujung malam. Biasanya kalau ada orang yang kalau sudah hampir-hampir jam 1, jam 2 itu sudah mulai tidak kuat menjaga matanya, menahan kantuknya, maka terpaksa berhenti. Nah, dan di mana mereka berhenti ini yang dituntun oleh agama. Jangan sembarangan berhenti karena Makna ta'aris ini umumnya adalah berhenti di sepertiga terakhir malam atau di ujung malam. Kemudian ada yang mengatakan mutlak malam itu di awal malam, di pertengahan malam, di ujung malam, sama hukumnya, tidak dibenarkan untuk memilih tempat yang tidak aman, ya, tidak aman. Ini termasuk salah satu etika dalam melakukan perjalanan dan mampir di sebuah tempat. Rasulullah SAW telah memberikan sebaik-baik petunjuk dalam hal ini, karena serangga, hewan-hewan melata yang memiliki racun dan binatang buas biasa berlalu-lalang pada malam hari di jalan-jalan, sebab jalan itu mudah untuk dilalui, itu yang pertama. Dan binatang itu juga bisa menemukan sisa-sisa makanan yang terjatuh dan sejenisnya, atau sesuatu yang dibuang oleh para pengguna jalan. Oleh sebab itu, apabila seseorang mampir di tengah jalan, kemungkinan akan dilewati sesuatu yang bisa menyakitinya, sehingga sebaiknya menjauh dari atau menjauhi jalan tersebut, menjauh dari jalan untuk istirahat malam. Menjauh dari jalan, kita telah berikan arahan tadi, biasa tempat yang ramai, ya, atau di tempat di pom bensin itu sudah bukan di jalan, sudah ke pinggir, sudah keluar dari jalur jalan itu tersendiri, atau masjid, ya, atau kota misalnya, atau bila perlu nginap di hotel, ya, nginap di penginapan. Itu bab yang ke-54. Untuk kitab ini tersisa dua bab lagi. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, 55. Bab as-safaru qit'atun minal azab. Itu bagian pertama. Wastihbabu ta'jilil musafiri ila ahli ba'da qada'i syughlihi. Bab safar itu adalah potongan dari azab. Ya. Intinya safar itu berat. Ya, safar itu berat. Kemudian yang kedua, disunnahkannya segera balik ke keluarga setelah selesai urusan. Jangan menunda-nunda, bersenang-senang pula padahal urusan sudah selesai. Justru yang sunnahnya cepat kembali, ya, ke rumah, cepat pulang setelah selesai dari urusan. Ya. Melakukan perjalanan adalah bagian dari azab. Disunnahkan bagi musafir untuk bersegera pulang menemui keluarganya setelah menyelesaikan urusan. Hadis yang pertama 4901, ya, 4901. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab wa Ismail ibn Abi Uwais wa Abu Mus'ab Az-Zuhri wa Mansur ibn Abi Muzahim wa Qutaibah ibn Sa'id. Ini lima orang gurunya Imam Muslim. Yang pertama Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab, yang kedua Ismail ibn Abi Uwais, yang ketiga Abu Mus'ab Az-Zuhri, yang keempat Mansur ibn Abi Muzahim, yang kelima Qutaibah ibn Sa'id. Untuk sebuah hadis ini lima gurunya. Berarti satu mata pelajaran kita lima pula guru ustaz yang mengajarkan. Misalnya tentang akidah, kita mengambil tentang tauhid uluhiyah itu dari lima orang guru, ya, bukan hanya satu orang guru. Di sini satu hadis ini saja dia sudah mendapatkan dari lima orang guru. Qalu haddatsana Malik ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya, bukan hanya lima, ya, ini tambahan lagi enam. Haddatsana Yahya ibn Yahya wal lafdhu lahu qala qultu li Malik haddatsana Sumayyun, ya, an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya juga hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ini hadisnya, as-safaru qit'atun minal azab. Ya, safar itu adalah bagian dari siksa, dari azab berat. Walaupun memang kita dalam perjalanan itu dengan sarana yang mewah, tetapi tetap saja tidak nyaman. Ya. Walaupun kita bisa tidur, tapi kepala hanya tidur duduk saja, kepala enggak apa, sakit leher. Ya. Kalaupun bisa berbaringkan badan, tetapi jalannya yang lama, hentakan-hentakan kendaraan, ya, maju kencang kemudian lambat, enggak nyaman. Nah, ini safar yang nyaman menurut kita pun sendiri bukanlah suatu yang nyaman secara sempurna, dan ini yang dimaksud dengan qit'atun minal adzab, sangat berat. Kemudian yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabah. Safar itu terkadang menghalangi tidur yang nyaman, menghalangi makan pada waktunya, ya, menghalangi minum, ya, untuk dengan nyaman. Ya. Kemudian fa idza qada ahadukum nahmatahu min wajhihi falyu'ajjil ila ahlihi. Apabila salah seorang dari kamu selesai menunaikan kebutuhannya, tujuannya dari wajahnya, ya, maka bersegeralah dia kembali ke keluarganya. Ini perintah dari Nabi. Ya. Qala na'am. Ya. Qala na'am, kata dia benar. Ini tidak tahu kita alasannya apa muncul kata-kata benar sebelum sebelumnya tidak. Oh, mungkin lafaznya riwayat Malik. Ya. Karena lafaznya lafaz Yahya bin Yahya Tamimi, gurunya yang keenam. Lima yang sebelumnya lafaznya tidak dimasukkan di sini. Hadisnya sama beliau dapatkan, tapi lafaz dari gurunya yang keenam itu Yahya bin Yahya Tamimi, muridnya Imam Malik. Yahya bertanya kepada Imam Malik, ya, apa benar menyampaikan kepadamu Sumai, guru Imam Malik, ya, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda safar itu sebagian dari siksa, menghalangi kalian dari mendapatkan tidur yang nyaman, makan dan minum juga demikian, ya. Apabila kamu selesai dari tugasnya, tujuannya dalam perjalanan, maka cepatlah pulang ke keluarganya. Apa benar hadis itu disampaikan oleh gurumu Sumai? Kata Imam Malik, iya. Ya, kata Imam Malik, iya. Dan terkadang menyampaikan hadis ini tidak perlu berbicara, cukup dengan iya saja sampai hadis. Nah, seperti ini, Imam Malik tidak berkata apa-apa. Dia cuma ditanya, benar menyampaikan kepada, mungkin dia dapat dari yang lain kan, tapi dia minta kejelasan kepada Imam Malik. Siapa ini? Yahya bin Yahya. Imam Malik punya guru murid yang lain seperti yang lima sebelumnya itu gurunya Imam, muridnya Imam Malik juga. Ya. Tapi Yahya bin Yahya ini justru bertanya dalam lafaznya, apa benar Sumai, gurumu, meriwayatkan kepadamu dari sifulan bahwa Nabi bersabda. Nah, dia tinggal mengatakan benar. Nah, dia sudah sampaikan sebuah hadis hanya dengan kata-kata benar. Ya. Kalau ternyata bukan, tidak mungkin dia menjawab benar. Karena mereka tidak akan mungkin berdusta atas nama Nabi. Dan ini neraka. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ancaman yang sangat keras dan hadisnya mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-ada kedustaan atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ancaman neraka. Imam Malik tidak akan mungkin mengatakan iya kalau memang dia tidak mendengar. Kalau ternyata dia tidak mendengar, tapi karena dia benar-benar mendengar dan lafaznya persis seperti itu dan gurunya juga demikian, maka dia tinggal mengatakan benar dan hadisnya sudah sampai, tidak repot-repot menyampaikan hadis. Ya. Inilah maksud dari qala na'am. Ya. Qala na'am ini perkataan Imam Malik. Qala na'am itu perkataan Imam Malik. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, dari hadis yang pertama ini dan satu-satunya di bawah bab ini, kita dapatkan bahwa ya, beratnya safar ini adalah merupakan sunnatullah, tidak mungkin dirubah-rubah. Senyaman apapun kendaraannya tetap berat. Pertama berat berpisah, ya. Kemudian berat lamanya dalam perjalanan, walaupun mulai pesawat tapi satu jam dalam pesawat tidak bisa bergerak, duduk di kelas yang tinggi pun, ya, tetap saja tidak nyaman di dalamnya. Walau dengan fasilitas yang mewah dan mewah, tetap tidak nyaman. Ya. Kita tidak bebas juga di sana, kebebasan yang terbatas ini yang merupakan potongan azab. Jadi beratnya itu juga bervariasi dari beratnya yang luar biasa. Orang kendaraan perjalanan dahulu, ya, menempuh padang pasir ketika ada badai, mereka kerepotan. ya, melawan badai pedang, badai pasir yang luar biasa. Ya, kita juga merasakannya, walaupun kita dalam perjalanan itu dalam kendaraan nampak mobil pun, bis itu bergoyang olehnya, dan di jalan raya itu nampak ya, pasir-pasir yang berterbangan kena angin yang sangat kencang, dan bahkan angin ini pula yang memindahkan gunung ke tempat yang lain. Gunung pasir itu bisa berpindah. Ya. Nah, itu yang dibawa olehnya. Luar biasa, dan ini beratnya perjalanan di masa dahulu. Ya, sudahlah, tidak ada yang nyaman di padang pasir itu, sementara kita sekarang ini dengan fasilitas yang kemajuan sarana transportasi yang luar biasa, tetapi tetap berat, tetap berat. Tidak ada safar itu yang nyaman. Itu yang ditegaskan dalam hadis ini. Yang kedua adalah bersegera pulang. Ya. Orang nyaman berpisah dengan keluarganya. Ya. Padahal urusannya selesai, tapi masih nyaman. Apalagi kalau di tempat itu ada teman-temannya, lebih nyaman bersama teman-temannya daripada istri dan anak-anaknya. Ya. Kalau sudah selesai dari urusan, segeralah kembali. Bila perlu, tiket PP itu tampakkan kepada istri agar dia tidak terlalu berat berpisah. Ya. Ini tiket berangkat tanggalnya segini, pulangnya segini. Beri nyaman. Tapi kalau pergi saja tahu, kemudian pulangnya open ya tiketnya, tidak dibongkar. Ini istri perginya berat yang melepaskan. Perginya berat yang melepaskan. Sementara tuntunan agama bukan demikian. Kalau sudah selesai kata Nabi, cepatlah pulang. Jangan merasa senang jauh dari keluarga. Justru jauh dari keluarga itu yang masa berat. Subhanallah, agama kita luar biasa ya. Bagaimana yang ditinggalkan itu dijaga perasaannya, yang pergi juga harus tahu diri. Bahkan santri-santri pondok Nabi pun Nabi tahu itu. Ya, dalam Sahih Bukhari kita baca hadis Malik bin Huwairith yang beberapa lama mengikuti pesantren kilat dengan Nabi selama beberapa hari. 20 hari cuma. Nabi sudah lihat ini wajah-wajah rindu di muka mereka, kemudian Nabi SAW mulai korek-korek ya. Keluargamu siapa? Orang tua masih hidup? Berapa orang adik-beradik? Bagaimana sering pernah berpisah selama ini? Tidak pernah. Akhirnya Nabi SAW, pulanglah kalian, kata Nabi SAW. Nabi suruh pulang cepat. Ya, ini agama kita subhanallah, dipilih Nabi yang benar-benar perhatian, peka, tahu kondisi umatnya, apa yang memberatkan. Dan di sini contohnya, kalau sudah selesai urusan ini dalam perjalanan tersebut, dalam safar tersebut, ya, bila perlu, kalau seandainya bisa, misalnya programnya 10 hari, tetapi kita bisa ternyata bisa diurus selama 8 hari. Ya, pilih yang 8 hari. Ya, pilih 8 hari, bonusnya 2 itu cepat pulang. Ini surprise untuk keluarga kita. Dia masih mengira merat 2 hari lagi ya, 2 hari lagi ya. Ternyata hari yang ke-8 sudah sampai di rumah. Luar biasa bahagianya mereka. Nah, ini yang perlu juga kita perhatikan dalam adab safar. Ya, adab safar ini, adab safar sebenarnya kita tidak tahu ya. Ternyata adab safar yang luar biasa diajarkan oleh Nabi untuk memperhatikan kendaraan dalam perjalanan ini juga. Ya, bila perlu sebelum berangkat servis kendaraannya. Kalau perjalanan jauh, servis kendaraannya, servis semuanya. Ya, dalam perjalanan pun jangan sudah jelas-jelas jalan buruk kemudian kita tempuh juga. Yang penting kita bukan kendaraan, ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Terakhir satu bab lagi ya. Saya rasa. Ustaz, dengan ada sini bagaimana dengan orang-orang yang justru sekarang hobinya traveling? Traveling sama keluarga tidak apa-apa, tapi kalau keluarga tinggal di traveling sendirinya, bukan suatu urusan pekerjaan, ini tercela ini. Ya, tercela. Bersenang-senang sendiri. Ya, tapi kalau traveling yang memang membawa keluarga dan tidak kerja menghumbar-humbar atau menghambur-hamburkan harta, bukan untuk menampakkan sombong, tidak apa-apa. Ini sunnah malah ya, bersama keluarga. Tetapi kalau dia sendiri dan keluarganya di rumah bersenang-senang di tempat ini, dalam agama kita tidak ada tuntunannya, dan bahkan tidak sifat seorang kepala keluarga yang pemimpin keluarga yang baik dalam agama kita. Ya. Kalau hobi traveling, ya silakan salurkan hobinya, tetapi sesuai dengan tuntunan agama. Bukan hobinya itu yang kita ambil. Hobi itu Islam juga tidak menghalangi untuk menyalurkan hobi ya, tetapi Islam mengontrol, mengarahkan, membimbing bagaimana yang baik, bagaimana hobi itu tersalurkan dan ada berkahnya, ya, mendatangkan keberkahan, diridhai oleh Allah, bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, mendapatkan kehobian, tidak, tetapi jalan. Azab, tadi kan saya sudah jelaskan, dia memang karena hobinya dia yang berat itu terasa tidak berat baginya, ya. Tidak berat baginya, karena faktor hobinya. Ya, bukan berarti dia menyukai itu sebuah hal yang tercela, bukan sebuah hal yang tercela ya. Hobi traveling berarti menyukai azab. Tidak, karena bukan azab itu maksudnya siksaan, tetapi berat. Ya, safar itu berat. Dalam mungkin yang membuat hilangnya berat karena hobi itu saja. Dan ini tidaklah mengeluarkan dari konteks hadis tadi, tetap berat. Ya, hobi terpaling itu yang paling beratnya biayanya. Ya. Tanya dia. Kamu hobi traveling berapa ya, dalam sebuah perjalanan? Ya, pasti ngeluh dia. Memang banyak uang keluar, tapi saya hobi gimana lagi? Kan ya itu. Enggak kan? Kerjaan gimana? Hah? Cari keuntungan, tapi dia juga berat juga. Ya, cari keuntungan. Ya. Ya, itu bukan berarti keluar dari penjelasan Nabi bahwa safar itu bahagian dari azab. Ya, azab ini maksudnya berat. Bukan azab yang kita bayangkan adalah orang akan merasa siksaan, tidak. Beratnya dari sisi biaya, ya. Beratnya dari sisi berpisah dengan keluarga, beratnya tidak bebas. Ya, kita kan terkontrol oleh tempat, tidak bisa kemana-mana bebas. Kalau walaupun senyaman-nyamannya sarana di sana, ya, kelasnya tinggi, ya. Tapi juga kita tidak bebas. Kita mesti menggunakan apa yang ada di sana. Dan setiap fasilitas yang kita pakai, ya, walaupun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan juga, karena yang sekarang itu dengan apa yang disebut apa yang punya blog-blog itu ya, untuk sebenarnya itu mempromosikan orang yang kita dapat dari apanya, ya tentu dia melupakan beratnya itu karena dia dapat untung, dia itu sebagai cari keuntungannya, tetapi tetap tidak akan dipungkiri bagaimana ada beratnya safar itu ya. Walaupun mungkin beratnya tidak sama antara satu musafir dengan musafir yang lain, tetapi minimal dia tidak masuk dalam perjalanan itu kepada ruang-ruang yang dia tidak bisa mendapatkan kebebasan. Kalau di rumahnya dia bebas, buka baju, buka ini, bebas ya, menggunakan air, mau makan kapan ya. Sementara situ ruangnya kecil. Nah, ini mungkin minimal yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Dan bukan bayangannya safar itu seperti safar padang pasir saja, tidak ya. Tidak. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah untuk bab yang terakhir ini, bab yang ke-56, kita tunda untuk kita baca besok insyaallah. Bab yang terakhir, bab makruh hukumnya menemui keluarga pada malam hari bagi orang yang datang dari perjalanannya. Ya. Tapi sekarang sudah bisa cari jalan keluarnya. Datang malam hari pun tidak ada masalah karena ya, kita sudah bisa kontak-kontak dengan istri. Ya, saya makan perjalanan kita bisa dikontrol oleh istri kita. Tidak perlu kita beritahu lagi. Ini maksud dalam bab ini adalah ketika istri tiba-tiba diketok pintunya, suaminya pulang. Padahal dia belum persiapan. Dan ini indahnya agama kita. Dia belum persiapan untuk menyambut suaminya. Apalagi suaminya sudah 2 bulan, sudah 3 bulan dalam perjalanan kerja. Ya. Dan dia di rumahnya tidak memperhatikannya apa yang layak dia lakukan bersama istrinya, suaminya. Makanya ketika tiba-tiba dia belum bersiap. Ya, dia belum bersiap. Tapi kalau sekarang kan sudah, walaupun perjalanan lama, ya, kita bisa kontak-kontak dengan istri. Saya sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah depan pintu, dia tahu. Ya, jadi apa yang ada dalam ini di perjalanan yang lama, yang orang tidak bisa memberitahukan kedatangannya. Ya. 30 tahun yang lalu seperti ini. Ya. 30 tahun yang lalu atau sekitar itulah, yang belum ada HP, belum apa, ya sulit, belum tersebar HP, walaupun banyak orang yang masih punya, yang sudah punya ketika itu sulit. Ya. Kita kirim surat saja, kirim surat saya akan pulang segini. Ya, insyaallah tiba segini, itu kan perkiraan-perkiraan sementara. Sekarang alhamdulillah kemudahan yang telah diberikan oleh Allah, apa yang dikhawatirkan ya dalam hadis ini sudah bisa kita kita carikan solusinya, karena istri sudah bisa memantau perjalanan kita melalui sarana komunikasi yang cepat yang sekarang kita, bahkan beliau bisa mengontrol di mana kita sudah sampai tanpa kita beritahukan. Ya. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita baca ini pada pertemuan besok. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.